terbiasa. Bila tak memeluk dirimu, aku terbiasa bila ku tidur tanpa belayanmu. Aku tak biasa, aku tak biasa. Simpatik Music. Aku tidur.